Kalawasna. Majat wani, majat lugu, rek satia. Tapi geni, ajar bohong, jalir tina janji. Majat bugu rek satia, tapi demi acu bohong jalir tina janji. Nggak.